السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، kembali kita berkumpul pada malam hari ini dalam kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan menjelaskan hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam bab salatul kusuf, bab yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara pelaksanaan salat gerhana. Dan telah kita jelaskan tata caranya berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga yang terpenting dari sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tinggal kita berusaha untuk mengamalkan pada saat terjadinya gerhana. Maka yang diingat adalah apa yang akan kita amalkan pada saat terjadinya gerhana tersebut. Apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk mengamalkannya di saat terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan? Dan tidak berpaling dari fokus ibadah. Jangan seperti kebanyakan manusia pada saat terjadinya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka hanya menjadikannya sebagai bahan tontonan, atau di antara mereka hanya membahasnya dari sisi fenomena alam biasa atau sebab-sebab terjadinya gerhana, tidak melihat dari sebab syar'i yang dengan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada umatnya menjadikan kejadian yang terjadi dari berbagai kejadian alam tersebut sebagai pelajaran bagi kita sekalian. untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai kejadian alam tersebut. Di saat terjadinya gerhana, maka kita memandang bahwa ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tabaraka wa taala yang maha kuasa mampu menghilangkan cahaya matahari atau cahaya bulan. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mampu menghilangkan cahaya tersebut, maka ini menunjukkan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki di jagat raya ini apa yang Allah kehendaki. Termasuk di antaranya adalah pada saat terjadinya yaumul qiyamah, jika Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lainnya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menerbangkan bukit-bukit, gunung-gunung, sehingga engkau melihat bumi ini dalam keadaan rata, yang menunjukkan itu adalah merupakan hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, dibangkitkannya manusia dari kematian. Sehingga dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut menumbuhkan rasa takut pada diri kita, sehingga ada manfaat ibadah, semakin bertambah iman dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan ke bab yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abul Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bab salatul istisqa. Bab salatul istisqa. Bab yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara salat al-istisqa. Al-istisqa, yang dimaksud al-istisqa di sini adalah meminta diturunkannya hujan. Istisqa dari makna talabus suqya. Kebanyakan lafaz-lafaz yang terdapat di dalam bahasa Arab apabila didahului dengan alif sin ta dalam bentuk istaf'ala, istif'al, maka alif sin ta itu biasanya menunjukkan makna talab, meminta. Ista'mala talab al-amal, ista'mala meminta untuk beramal. Maka demikian pula di sini istisqa maknanya talab, meminta suqya. Yang dimaksud suqya itu air hujan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah tabaraka wa taala menurunkan hujannya sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan negeri kita negeri yang penuh dengan berbagai kenikmatan. Walhamdulillah. Dalam keadaan kita menyadari sebagai manusia kita adalah orang-orang yang muqassir, yang sangat kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu berbuat kesalahan, yang tidak terlepas dari perbuatan dosa. Dan kita mengakui bahwa masih terlalu banyak kemaksiatan yang menyebar di negeri kita ini. Akan tetapi dari sisi lain Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat kepada kita sekalian. termasuk di antara bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah diturunkannya hujan. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Jalla wa ala menjadikan hujan ini sebagai hujan yang memberi rahmat yang bermanfaat dalam kehidupan manusia. Bukan sebagai hujan yang mendatangkan azab, yang melenyapkan mata pencaharian, yang menghilangkan harta dan nyawa, namun yang memberi manfaat. Dan subhanallah, terkhusus di daerah kita ini di Balikpapan luar biasa. Setiap dalam sepanjang tahun hampir kita tidak mengenal yang namanya kemarau. Ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi banyak dari kalangan manusia yang tidak memperhatikan. Banyak dari kalangan manusia yang tidak membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Namun mereka membalasnya dengan kekufuran. Waliyadzubillah. Khawatir jangan sampai dengan kemaksiatan, dengan kekufuran yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kita akan menyebabkan tertahannya hujan itu. Sebab hujan itu merupakan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba-hamba tersebut bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah sekiranya penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lafatahna alaihim barakat, kami akan membukakan pintu-pintu berkah kepada mereka. Minas sama'i wal ard, yang berkah-berkah itu datang dari langit dan dari dalam bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami pun menyiksa mereka disebabkan apa yang mereka amalkan. Termasuk berkah dari langit adalah diturunkannya hujan sebagai rahmat bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kalian dari langit air hujan untuk mensucikan kalian, membersihkan kalian. Ketika Nuh alaihi salam beliau mendakwahi kaumnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sebagian apa yang dikatakan oleh Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Thumma inni da'autuhum jihara, thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian aku pun mendakwahi mereka secara terang-terangan, dan aku menyampaikan pada mereka secara terang-terangan dan secara rahasia, dan aku katakan pada mereka istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Apabila kalian beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada kalian hujan yang terus menerus sebagai rahmat bagi kalian. Jadi turunnya hujan ma'asyar ikhwan rahimakumullah merupakan salah satu bentuk berkah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Mungkin saja karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala melihat masih ada di antara hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat di antara hamba-hambanya masih banyak yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengucapkan astaghfirullah, beristighfar kepada Allah jalla wa'ala. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala masih menurunkan rahmatnya, hujan. Jangan sampai ma'asyar ikhwan rahimakumullah, dengan sebab perbuatan dosa yang kita lakukan atau yang dilakukan oleh sebahagian kita, menyebabkan tertahannya hujan itu. Sebab termasuk di antara cobaan, demikian pula musibah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada satu kaum, dijadikannya negeri itu kering dan tidak diturunkan kepada mereka hujan. Ini musibah ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar dan juga datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang semakna dengan hadis Ibnu Umar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yanqus qaumun al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'unah wa jawri sultani alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama' walaula al-baha'im lam tumtaru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum mereka mengurangi dalam hal menakar dan menimbang. Menakar, ya, ada pembeli datang ke tokonya beli beras 1 liter, kasih 1 liter, kelihatan penuh di atasnya tapi di bawahnya itu sudah dipukul ke atas. La haula wa la quwwata illa billah. Wailul lil mutaffifin. Nah, ada pembeli datang ke tokonya mau membeli ikan 1 kilo. Timbangannya sudah dirubah sedemikian rupa, 9 on terlihat 1 kilo. Terjadi enggak ini? Banyak, ya. Khususnya orang-orang yang hidup di pasar, tengah pasar, para pedagang, tidak sedikit di antara mereka yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Oleh karena itu, termasuk di antara yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang membeli sesuatu yang ditimbang, hendaknya punya 2 timbangan. Kamu juga punya timbangan yang lain. Artinya kamu timbang lagi. Nah, tapi kalau ini dipraktekkan, akan marah para pedagang itu. Orang gak percaya sama saya. Ya, saya sudah teliti menimbang. ternyata telah ditimbang kurang. Ya, tulisannya 1 kilo, ternyata setelah ditimbang kurang dari 1 kilo. Allahul musta'an. Ya. Kalau dibangun di atas kejahilan dan ketidaksengajaan, semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan. Meskipun demikian, hendaknya ya, bagi seorang pedagang lebih baik melebihkan daripada kurang, ya kan? Kalau dia melebihkan, tidak ada beban bagi dia. Tapi kalau kurang, tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dibangun di atas kesengajaan, waliyadzubillah, dan tidak sedikit para pedagang yang demikian, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum mereka mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan mengalami tahun-tahun paceklik, tanaman yang mereka tanam jadi kering, tidak menghasilkan, dan sulitnya kehidupan, sulitnya perekonomian, dan ditambah lagi dengan kezaliman penguasa, wa jawri sultani alaihim. Jadi kalau kita dipimpin oleh seorang penguasa yang zalim, jangan cuma pandainya memprotes penguasa, jangan hanya bisa mengeritik penguasa. Koreksi diri dulu. Boleh jadi munculnya penguasa yang zalim disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang hanya taunya jadi kritikus. Kenapa presiden begini? Kenapa presiden begitu? Ya, terus diikuti perbuatan-perbuatan penguasa, apa yang dilakukan oleh penguasa. Sedikit saja ada celah, sudah penguasa dihabisi. Seakan-akan dia bisa menjadi presiden. Nah, ibaratnya seperti orang yang menonton sepak bola. Hah? Ini orang bodoh bang, kenapa gak ditendang, oper ke fulan. Ya. Sudah, kamu sendiri turun situ main coba, kalau bisa. Kan gitu. Nah, jangan hanya pandai protes, tapi koreksi diri. Boleh jadi terjadinya kezaliman, munculnya berbagai macam musibah di tengah-tengah masyarakat kita disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mereka mencegah untuk membayar zakat mal illa muni'ul qatra minas sama, melainkan akan dicegah air hujan itu untuk dicurahkan kepada mereka. Akan tertahan air hujan untuk diturunkan ke negeri mereka. Kalau bukan karena masih ada hewan-hewan ternak di sekitar mereka, tidak akan diturunkan hujan itu kepada mereka. Boleh jadi, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hujan itu masih diturunkan oleh Allah karena hewan, bukan karena manusia. Waliyadzubillah kalau kondisinya seperti ini. Maka oleh karena itu, ma'asyirul muslimin rahimakumullah, ketika terjadi kemarau, sekian lama hujan itu tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyakan, mungkin disebabkan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, di antara salah satu syariat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah al-istisqa, meminta hujan dengan tata cara dan hukum yang nanti akan kita jelaskan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-istisqa, meminta hujan ini Itu bisa dilakukan dengan tiga cara. Cara yang pertama, masing-masing memohon, masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa disertai dengan sholat. Jadi berdoa siapa saja boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan hujan ke negeri mereka. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, demikian pula At-Tabarani dalam Al-Kabir, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam satu ketika beliau meminta hujan. Lalu beliau mengatakan, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an ghadaqa tabaqan ajilan ghaira ra'ith nafi'an ghaira dhar. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menurunkan hujan. Allahumma isqina, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Ghaithan, yaitu hujan. Mughithan, hujan yang memberikan pertolongan. Jadi bukan hujan musibah, namun hujan yang memberikan pertolongan. Mughithan ay mu'inan. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an. Yang dimaksud mari'an yaitu sesuatu yang terpuji, yang akhirnya itu baik, bukan akhirnya musibah, bukan akhirnya menghanyutkan rumah dan menenggelamkan negeri. Itu makna mari'an. Ghaithan mughithan mari'an. Ghadaqan, ghadaqan yang dimaksud ghadaqan yakni hujan yang lebat. Ya. Ajilan, ya. Ghadaqan tabaqan, tabaqan yakni yang memenuhi bumi, yakni maksudnya hujan yang meluas. Ajilan ghaira ra'ith, yang ajil, segera ya Allah, tidak diperlambat. Nafi'an ghaira dhar, yang bermanfaat dan bukan hujan yang mendatangkan kemudaratan. Ya, Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an ghadaqan tabaqan ajilan ghaira ra'ith nafi'an ghaira dhar. Ini salah satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan ketika beliau memohon untuk diturunkannya hujan, istisqa, tanpa salat. Jadi cukup berdoa. Siapa saja bisa berdoa. Siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berdoa. Bahkan binatang pun berdoa. Dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam riwayat Ad-Dharqutni juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Nabiullah Sulaiman alaihi salam keluar. Beliau keluar bersama dengan pasukannya. Nah, untuk apa? Untuk meminta hujan. Ketika mereka sedang keluar, tiba-tiba Nabiullah Sulaiman alaihissalam melihat ada semut. Semut ini dia membalikkan tubuhnya. Semut ini membalikkan tubuhnya. Jadi kaki-kakinya itu mengarah ke atas. Ya, menunjukkan bahwa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat semut, mengerti cara berdoa. Ya, tangan kakinya itu di menengadahkan ke atas. Tahu semut ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas. Maka yang kata para ulama, semut itu lebih baik dari Jahmiyah. Kaum Jahmiyah tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Semut meyakini. Makanya dia berdoa, dia mengangkat ya tangan dan kakinya mengadahkan ke atas langit. Dan itu diperhatikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, dan beliau pun mengetahui bahwa semut ini sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istisqa. Apa kata Sulaiman kepada para pengikutnya? Irji'u faqad suqitum bidawati ghairikum. Sudah kembali kalian. Kalian akan diberi air hujan dengan doanya orang selain, dengan doanya selain kalian, yaitu doanya semut. Subhanallah. Dengan doanya semut. Nah, ini siapa saja bisa berdoa. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, pada saat imam berkhutbah pada hari Jumat. Dan ini pun diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang Arabi, seorang Badu, masuk ke dalam masjid. Lalu kemudian dia berteriak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang berkhutbah, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul, fad'u Allah yughitsana." Wahai Rasulullah, telah binasa harta, telah terputus perjalanan. Nah, ini tanaman, hewan, semuanya pada kehausan. Berdoalah kepada Allah, semoga Allah menurunkan kepada kami hujan. Maka ketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera beliau mengangkat tangannya. Lalu kemudian beliau berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika itu kondisi di langit cerah, tidak ada nampak-nampak kan turunnya hujan. Namun setelah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tiba-tiba ada gumpalan awan yang hitam. Nah, lalu kemudian menjatuhkan hujan di Al-Madinah, kota Madinah. Subhanallah. Barokah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, nah ini dengan salat. Nah, yang ketiga inilah yang akan dibahas insyaallah taala di dalam bab ini, bab salatil istisqa. Bagaimana cara pelaksanaannya? Apa tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ini? Lalu berkata Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mutawadhi'an. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau keluar dalam keadaan beliau mutawadhi', merendah diri, ya. Mutabadzilan, mutabadzilan yakni beliau memakai pakaian yang lusuh. Yang dimaksud di sini adalah meninggalkan pakaian yang bagus, ya, sebagai bentuk tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan untuk menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, lihat kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpakaian yang indah, terkhusus pada hari-hari raya, hari Id, atau ketika beliau menjamu para tamunya, para utusan-utusan yang datang dari berbagai daerah. Terkadang beliau pun mensyariatkan dari sisi yang lain, seorang dalam keadaan lusuh. Dan beliau mengatakan, al-badadatu minal iman, kelusuhan itu bagian dari keimanan apabila ditempatkan pada tempatnya. Seperti pada saat seorang keluar untuk meminta hujan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan mutawadhi, merendah diri, ya. Naam, mutabadzilan, memakai pakaian yang lusuh. Mutakhashshi'an, dalam keadaan khusyuk, ya. Rendah suara, rendah pandangan, ya. Enggak ribut gitu. Enggak ribut. Naam, tidak seperti suara hiruk pikuk. Ini pada saat keluar. Jadi ini perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pada saat kita mengerjakan salatul istisqa, pada saat kita keluar. Apa bagaimana kondisi yang terbaik? Ya. Jadi menampakkan kekhusyuan, menampakkan sangat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mutarassilan. Mutarassilan yakni berjalan dengan ta'anni, perlahan-lahan, tidak berjalan dengan cepat, jalan biasa, ya. Nah, seperti kondisi orang yang lemah, jalan keluar. Mutadarri'an, mutadarri'an, at-tadarru', at-tadallul, yang dimaksud adalah merendah diri, ya, yang menunjukkan sangat berharapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikabulkan permintaannya. Fa shalla rak'atain, lalu kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat, kama yusalla fil Id, atau kama yusalli fil Id, sebagaimana beliau mengerjakan salatul Id. Lam yakhthub khutbatakum hadhihi, dan beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Rawahul khamsah wa sahahahu Tirmidzi wa Abu Awanah wa Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh khamsah, Al-Imam Ahmad dan ashabus sunan, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi, Abu Awanah, demikian pula Ibn Hibban. Ibn Khuzaimah juga mensahihkan, An-Nawawi juga mensahihkan. Namun dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinana. Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinana. Perawi ini tidak sampai kepada thiqah. Beliau dihasankan hadisnya oleh para ulama. Oleh karena itu yang sahih bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Tidak sampai kepada tingkatan sahih karena perawi ini Hisham bin Ishaq bin Abdullah bin Kinana. Dan Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala beliau menghasankan hadis ini. Sehingga hadis ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ada beberapa faedah dan hukum yang penting untuk kita jelaskan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan disyariatkannya salatul istisqa ketika ada sebab. Ketika ada sebab. Nanti akan disebutkan pada hadis yang berikutnya sebab seseorang melaksanakan salatul istisqa adalah khuhutul matar, pada saat tertahannya hujan. Hujan tidak turun dalam waktu yang lama, sehingga dapat memudaratkan kehidupan manusia. Baru kemudian disyariatkan melaksanakan sholat al-istisqa. Jangan pagi hari hujan, sorenya karena enggak hujan sholatul istisqa. Nah, seperti sekarang ini misalnya enggak hujan, seharian kemarin enggak ada hujan, gimana kita sholatul istisqa? Tentu tidak. Namun sholatul istisqa dalam waktu yang lama, pada saat terjadinya quhut, terjadinya kemarau yang panjang yang dapat memudaratkan kehidupan, maka disyariatkanlah sholatul istisqa. Dan disyariatkannya sholatul istisqa ini adalah pendapat jumhur ulama, menyelisihi pendapat al-Hanafiyah. Madhabul Hanafiyah mengatakan tidak ada sholat istisqa itu, yang ada hanya berdoa. Dan pendapat ini sangat lemah, disebabkan karena demikian banyak hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antaranya hadis Ibnu Abbas ini yang menunjukkan adanya salatul istisqa dan telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang berikutnya di dalam hadis ini menunjukkan bahwa salatul istisqa disyariatkan dilakukan di luar, di lapangan, di musalla, bukan di masjid. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis ini kharajan nabiyyu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, menunjukkan bahwa beliau tidak melakukannya di masjid tapi di luar. Dan di dalam hadis ini menunjukkan bahwa dianjurkan bagi seorang yang hendak mengerjakan salatul istisqa keluar dari rumahnya dengan kondisi yang disebutkan dalam hadis ini. Keluar dengan tenang, tidak lari, tidak terburu-buru, ya. Keluar dengan penuh ketundukan, menundukkan pandangan. Naam. Tidak hiruk-pikuk. Naam. Tapi dengan penuh kekhusyuan, menampakkan hajah, kebutuhan yang sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memakai pakaian yang lusuh. Nah, memakai pakaian yang lusuh, menampakkan kekhusyuan, merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, tenang keluar itu. Nah, keadaan-keadaan ini dianjurkan, syariatkan. Nah, agar kemudian seorang menampakkan sangat butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jalla wa'ala segera menurunkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tata cara pelaksanaan salatul istisqa seperti salatul Id. Seperti salat Al-Id. Sebutkan Ibnu Abbas, kama yusalli fil Id, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul Id. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan walakin lam yazal fid du'a'i wat tadarru'i wat takbir thumma shalla rak'atain kama yusalli fil Id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, merendahkan diri dan bertakbir, kemudian beliau mengerjakan salat dua rakaat seperti beliau mengerjakan salatul Id. Oleh karena itu madhab Imam Syafi'i, demikian pula madhab Imam Ahmad, mereka mengatakan tata cara pelaksanaan salatul Id, salat al-istisqa, seperti pelaksanaan salatul Id. Sebaiknya dilakukan pagi hari waktu duha. kemudian dikerjakan di musalla, di lapangan, bukan di masjid. Kemudian tata cara pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya. Naam, pada rakaat yang pertama takbir 7 kali, takbir tambahan. Rakaat yang kedua takbir tambahan 5 kali. Sama seperti salatul Id. Ketika berangkat menuju lapangan bertakbir, ya, dengan ketenangan, dengan penuh kekhusyuan, berdoa, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama seperti pelaksanaan salatul Id. Nah, termasuk diantaranya khutbah setelah salat. Dan itu nanti akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya, sama seperti pada saat seorang melaksanakan salatul Id. Nah, dan saya melihat juga di Arab Saudi, di Masjid Nabawi, demikian pula di Masjidil Haram di Makkah, ya, saya sempat mengikuti sekali di Masjid Nabawi salatul istisqa di Makkah juga pada saat kemarin. Nah, semasa haji di Masjidil Haram di Makkah juga sempat dilaksanakan salatul istisqa. Tata cara pelaksanaannya sama seperti salatul Id. Mereka mengerjakannya di atas seperti dalam mazhab Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Takbir 7-5, rakaat pertama 7 kali, rakaat yang kedua 5 kali. Dan ini menyelisih pendapat Al-Imam Malik. Karena Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan salat 2 rakaat seperti salat nafilah, salat sunnah biasa. Namun yang sahih adalah pendapat Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, seperti yang kita sebutkan berdasarkan hadis ini. Kama yusalli fil 'id. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salatul 'id. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan oleh Ibn Abbas, lam yakhthub khutbatakum hadhihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Ini dijadikan dalil oleh sebagian madhab. Sebagian ulama mengatakan pada salatul istisqa tidak ada khutbah. Pada salatul istisqa tidak ada khutbah karena disebutkan oleh Ibn Abbas, lam yakhthub khutbatakum hadhihi. Beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Namun pendapat ini lemah. Oleh karena itu jumhur ulama mereka mengatakan disyariatkannya berkhutbah. Dan penempatan khutbah nanti akan kita jelaskan, apakah sebelum sholat atau sudah sholat. Jumhur ulama mengatakan sesudah sholat. Jadi jumhur ulama menetapkan disyariatkannya khutbah berdasarkan hadis-hadis yang lain yang nanti akan kita sebutkan. Adapun hadis ini, ketika Ibn Abbas mengatakan lam yakhthub khutbatakum hadhihi, beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini, beliau tidak menafikan adanya khutbah. Beliau hanya menafikan bahwa tata cara pelaksanaan khutbahnya tidak seperti khutbah kalian ini yang biasa kalian lakukan, seperti khutbatul Jum'ah atau khutbah hari raya, berbeda. Nah, akan tapi khutbah pada salatul istisqa itu ada dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja khutbahnya berbeda. Khutbah pada salatul istisqa yang diperbanyak adalah doa, beristighfar, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sangat memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Nah, ini perbedaannya. Dan khutbah pada salatul istisqa itu hanya dikerjakan sekali. Bukan 2 kali seperti pada khutbatul Jum'ah, atau pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwa khutbatul Id juga dua kali khutbah. Adapun pada khutbatul Istisqa dikerjakan hanya sekali, sehingga Ibnu Abbas mengatakan lam yakhtub khutbatakum hadhihi, bahwa beliau tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Maksudnya khutbah yang biasanya dilakukan pada waktu-waktu yang lainnya. Adapun khutbah pada salatul Istisqa, khutbah dengan cara tersendiri yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita, memberi tambahan ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Ibnul Qayyim FM yang semoga dirahmati Allah.